Saya bermimpi dengan orang tua saya yang sudah meninggal. Dalam mimpi saya dibikinkan rumah. Paginya saya ceritakan pada istri saya, lalu istri saya menakwili mimpi tersebut. Istri saya bilang mau dapat rezeki yang tidak diduga-duga. Beberapa hari kemudian saya mimpi lagi yang sama. Keesok harinya saya mendapat kupon hadiah langsung. Gimana hukumnya mendapat hadiah tersebut dan bolehkah saya memiliki hadiah tersebut? Masalah mimpi ya. Mimpi itu, kalau baik itu adalah termasuk kabar gembira dari Allah. Kalau jelek tidak akan mengganggu kehidupan Anda. Kalau Anda mimpi jelek, tidak akan mempengaruhi kehidupan Anda. Ya, jangan sampai macam-macam. Bahkan sebaik-baik mimpi, sejelek-jelek di saat bangun. Sejelek-jelek mimpi paling enak di saat bangun. Ada orang mimpi dikejar harimau, paling enak kapan? Bangun. Tapi ada orang yang hidupnya mimpi, dikit-dikit cerita mimpi saya malam sinas. Jadi jangan dihubungkan dengan mimpi. Akan tapi kalau ada orang bermimpi, ingat tolong ditakwili yang baik sesuai dengan takwil Anda, itulah yang Allah hantarkan husnudzon kepada Allah.